Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hanya sekedar mengingatkan, kemarin telah saya sampaikan dalam mukaddimah bahwa kajian kita selama dua hari ini, kemarin dan hari ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah mukaddimah, yang kedua adalah beberapa contoh pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kaum Syiah di dalam sepanjang sejarah. Yang ketiga adalah membantah, mengkanter segala bentuk upaya yang ingin mendekatkan dan menyandingkan pemahaman sunnah dengan pemahaman Syiah. Kemarin saya menyebut fatwa dari Syekh bin Baz yang akan kita baca. Kalau waktu nanti memungkinkan, fatwa dari Al-Lajnah Daimah pun akan kita bacakan insyaallah. Kemudian yang keempat adalah pembahasan tentang taqiyah, salah satu unsur terpenting di dalam ideologi Syiah, agar pembahasan kita tidak berkurang nilainya, apalagi sia-sia. Sebab mereka banyak berlindung dengan menggunakan bendera taqiyah. Bisa saja bukti-bukti sejarah ini mereka tolak dan mereka tidak mengakuinya. Dengan mengatasnamakan taqiyah dan seterusnya. Itu harus dibahas. Kemudian sebagai penutup, insyaallah nanti kita akan menyampaikan beberapa nasihat dan motivasi bagi umat Islam di dalam mensikapi pemahaman dan gerakan yang telah dilakukan oleh kaum Syiah, agar tidak terkesan dari membacakan sejarah kelam mereka bahwa Syiah selalu menang. Kapan Ahlus Sunnahnya menang? Itu akan kita sampaikan di penutup dari acara ini insyaallah. Sebuah nasihat. Cara yang benar dan terbimbing insyaallah. Untuk menghadapi arus pergerakan dari pemahaman Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah jalla wa ala. Terakhir yang kita sebut tadi adalah Ibnul Alqami, pengkhianat besar di dalam sejarah Islam, karena dengan sebab dialah tentara Tatar berhasil menguasai kota Baghdad. Sehingga terbunuh sekian juta umat Islam. Selain Ibnul Alqami yang mengambil peran strategis sampai kemudian pasukan Tatar berhasil menguasai Baghdad, membunuh Al-Khalifah Al-Musta'sim Billah, masih ada lagi tokoh lain nomor duanya, yaitu Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi disebut oleh para ulama sebagai wa kana syi'iyan rafidiyan khabithan mithlahu, ay mithla Ibn Al-Alqami. تعددت خياناته فكانت ما بين إعانة على قتل أهل سنة وأخذ أموالهم والقضاء على تراثهم الفكري. Jadi Nasiruddin At-Tusi adalah seorang penganut ideologi Syiah, Rafidhah, jahat, seperti kejahatan yang dilakukan oleh Ibn Al-Alqami. Pengkhianatannya bukan sekali, tetapi berulang kali. Dia selalu berusaha untuk mengambil kesempatan guna menghabisi serta memerangi ahli sunnah, merampas harta milik ahli sunnah, nah, menghancurkan kitab-kitab milik ahli sunnah. Nah. Jadi At-Tusi menjadi otak di balik program penterjemahan buku-buku falsafah, nah, buku-buku sesat ke dalam bahasa Arab. Dia juga yang menjadi otak. Nah, kitab dan karya para ulama hilang dari pustaka-pustaka Islam, digantikan dengan buku-buku sesat yang mendukung pemahaman Syiah. Ini At-Tusi. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa kaum Syiah untuk menebarkan dan menyebarluaskan pemahaman mereka membuat rencana jangka panjang, bukan setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai puluhan tahun, ratusan tahun yang akan datang. Sistematis dan terorganisir. Mereka masuk, menyelusup di pemerintahan. Sampai beberapa contohnya tadi menjadi menteri. Nah, mereka menyusup, melakukan penyusupan. Barakallahu fikum. Sehingga memang pada awalnya mereka menunjukkan takiyah, selalu bohong. Tapi di belakang membuat makar. Sehingga wajar kalau misalkan Harun al-Rashid sebagai Khalifah al-Rashid sempat tertipu juga. Nah, dengan kebaikan yang dia tunjukkan ini semua. Padahal setelah menjadi menteri, kejahatan seperti itu dia lakukan. Ali bin Yaqtin. Nah, walaupun pada akhirnya Harun al-Rashid pun mengetahui. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan tentang At-Tusi, Al-Khawajah, Nasiruddin At-Tusi, wazara li ashab qila'il al-mut minal Ismailiyah, thumma wazara li hulagu, wa kana ma'ahu fi waqi'ati Baghdad. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Khawajah, Nasiruddin At-Tusi, jadi Menteri At-Tusi, dulu pernah menjadi menteri. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ismailiyah di daerah Al-Almut. Kemudian setelah itu menjadi menteri orang kepercayaan Hulagu, Raja Tatar. Wa kana ma'ahu fi waqi'ati Baghdad. Dan dalam perang Baghdad, penaklukan kota Baghdad yang dilakukan oleh Hulagu, At-Tusi menjadi salah satu orang kepercayaannya. Nah. Di halaman yang lain, Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menyatakan kana an-Nasir waziran li syamsi syumus wa li abihi qablah Alauddin ibni Jalaluddin wa kanu yansibuna ila Nizar ibn al-Mustansir al-Ubaidi wa intakhabahu laku an-Nasira liyakuna fi khidmatihi kal waziril musyir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mendeskripsikan An-Nasir At-Tusi dulunya adalah menteri untuk Syamsus Syumus dan ayahnya yaitu Alauddin Ibnu Jalaluddin. Nah, dari pemerintahan Al-Ubaidiyah. Berikutnya Hulagu menawarkan kepada An-Nasir At-Tusi untuk menjadi orang kepercayaannya, kal waziril musyir. Nah, dialah menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala termasuk orang yang mendukung, mendorong serta memberikan informasi hingga pada akhirnya kota Baghdad dihancurkan dan diluluh lantakkan oleh pasukan Tatar. Dia juga menjadi salah satu dari upaya At-Tatar dan bahkan itu terwujud secara nyata membunuh Khalifah Al-Abbasi Al-Musta'zim, demikian juga membunuh jamaah kabirah min sadatil ulama'i wal qudati wal akabir wal ru'asa wa ulil halli wal aqdi ma'al Khalifah faba'a bi'athamihim. Ini menurut Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. At-Tusi menjadi otak memberikan saran kepada Hulagu Panglima Tatar untuk membunuh para ulama, para qadhi, tokoh ulul halli wal aqdi. Naam. Faba'a bi athamihim. Maka dia menanggung dosa-dosa mereka, yaitu atusi. Atusi memberikan daftar nama orang yang layak untuk dibunuh. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Hulagu, membunuh para ulama, membunuh para qadhi, orang-orang penting, ulul halli wal aqdi. Nah, sebuah kejahatan yang tidak boleh kita lupakan. Barakallahu fiikum. Kenyataannya, barakallahu fiikum, Al-Khumaini. Nah, memuji Nasiruddin At-Tusi. Bahkan menyatakan pengkhianatan dia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianatan yang dilakukan oleh At-Tusi terhadap Islam disebut oleh Al-Khumaini sebagai nasrun haqiqiyun lil Islam. Kemenangan yang sesungguhnya bagi umat Islam. Nah, karena memang mereka sudah menganggap selain Syiah kafir. Harus dimusuhi, dibenci. Nah, di dalam sebuah karya tulisnya yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah, karya Al-Khumaini, halaman 142, cetakan yang keempat. Dengarlah, wahai umat Islam, pujian Al-Khumaini kepada pengkhianat-pengkhianat Islam, agar Anda tidak memuja Al-Khumaini, agar Anda tidak menempatkan Al-Khumaini sebagai salah satu tokoh Islam, agar Anda tidak tertarik dan tidak simpati dengan pemikiran-pemikirannya. Dengarlah pujian Al-Khumaini kepada At-Tusi. Nah, agar Anda, wahai saudaraku barakallahu fiik, mengerti betul tentang hakikat kejahatan Al-Khumaini serta revolusi yang dia lakukan. Nah, saya ulang kembali dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, halaman 142, cetakan yang keempat. Al-Khumaini mengatakan, wa idza kanat dhurufut takiyati talzamu ahadan minna bidukhuli fi raqbis salatin fahuna yajibul imtina' an dhalik hatta law adda al-imtina'u ila qatlih illa an yakuna fi dukhulihi syakli nasrun haqiqiyun bil islam wal muslimin mithla dukhuli ali bin yaqtin wa nasiruddin at-tusi rahimahumallah. Ini ucapannya Al-Khumaini. Nah, agar Anda tidak terlalu mengagung-agungkan Khumaini. Wah, Khumaini tokoh muslim. Nah, kata Al-Khumaini, kalau memang tugas bertakiyah mengharuskan kita untuk masuk dalam lingkaran para penguasa di sini, kata Al-Khumaini, kita harus menahan diri. Artinya tidak boleh, kata Al-Khumaini, tidak boleh masuk ke tubuh pemerintahan, pemerintahan manapun itu. Hatta lau adzal imtina'u ila qatli, walaupun harus terbunuh, enggak boleh masuk ke dalam barisan pemerintah. Berikutnya kata Al-Khumaini, illa an yakuna fi dukhulihi syakli nasrun haqiqiyun lil Islam wal muslimin. Kecuali dia dengan perhitungan yang cermat, nah, penilaian yang tepat bahwa masuknya dia dalam tubuh pemerintahan itu betul-betul bisa memberikan kemenangan hakiki untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, artinya Al-Khumaini itu memberikan pemahaman kepada para pengikutnya untuk berhitung benar kalau mau masuk dalam tubuh pemerintahan itu nanti kira-kira peluang dan apa kesempatannya untuk menyebarkan faham Syiah itu besar atau kecil. Nah, kalau misalkan apa namanya tidak bisa memberikan pengaruh, tidak boleh masuk, itu kata Al-Khumaini. Walaupun pada prakteknya tidak seperti itu. Nah, kecuali kata Al-Khumaini, dia yakin dengan hitungan yang cermat dan pasti setelah masuk dalam tubuh pemerintah dia bisa memberikan kemenangan hakiki buat Islam. Islam apa ini maksud? Islamnya Syiah. Yang dimaksud Islam di sini adalah Syiah. Nah, seperti siapa? Mithlu dukhuli Ali bin Yaqtin wa Nasiruddin At-Tusi rahimahumullah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Ali bin Yaqtin, berhasil menyusup di tubuh pemerintah sampai menjadi menteri kepercayaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Nasiruddin At-Tusi. Nah, yang masuk dalam pemerintahan Al-Abbasiyah, Al-Khalifah Al-Musta'sim Billah. Kata Al-Khumaini, semoga Allah merahmati dua tokoh kita ini. Jelas, barakallahu fiikum, jelas sekali bahwa Khumaini dan negara yang dia pimpin, yaitu negara Iran, serta para penerusnya sampai saat ini, dan mayoritas penduduk Iran, nah, memiliki loyalitas kepada para pengkhianat Islam. Nah, cerita tentang Ibnul Al-Qami yang melakukan pengkhianatan, At-Tusi demikian juga melakukan pengkhianatan, tentunya menyadarkan kita bahwa Al-Khumaini ini sama dengan mereka. Nah, dalam buku yang sama, halaman 128, nah, Al-Khumaini mengatakan, وَيَشْعُرُ النَّاسُ بِالْخَسَارَةِ أَيْضًا بِفُقْدَانِ الْخَوَاجَةِ نَسِيرُ الدِّينِ أَطُوسِ وَأَمْثَالِهِ مِمَّنْ قَدَّمُوا خَدَمَاتٍ جَلِيلَةً لِلْإِسْلَامِ. Kata Al-Khumaini, masih memuji kaum muslimin merasa kehilangan, kaum muslimin merasa rugi, nah, dengan meninggalnya Al-Khawajah, Nasiruddin At-Tusi, dan orang-orang yang semisalnya. Mereka yang telah memberikan khidmat besar untuk Islam. Ini dalam karya tulisnya sendiri, dalam buku yang ditulis dan disusun oleh Khumaini sendiri. Nah, memuji At-Tusi, memuji Ibnul Al-Qami, memuji Ali bin Yaqtin. Nah, kita tidak mengada-ngada, tapi memang ada dalam kitabnya, dalam karyanya. Nah, apakah setelah kita mengetahui hal yang seperti ini, barakallahu fiikum, setelah kita mengetahui yang seperti ini, kita masih simpati dengan revolusi Iran? Nah, kita masih menyebut Al-Khumaini sebagai salah satu tokoh Islam? Nah, kita masih percaya dengan pengikut-pengikut Al-Khumaini? Nah, kita masih menerima buku-buku Al-Khumaini? Masih ingin membeli buku-buku Khumaini yang telah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Nah, membuka hubungan, nah, dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi murid Al-Khumaini? Nah, duduk bersama dalam forum yang diisi oleh orang-orang yang pernah berbaiat kepada Khumaini? Nah, padahal dia sendiri telah memuji, mengangkat tinggi-tinggi, menghormati serta menyanjung tokoh-tokoh Syiah di masa yang lalu yang telah melakukan sekian banyak pengkhianatan kepada Islam. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memang sejarah Syiah ini betul-betul hitam. Betul-betul hitam. Nah, selalu saja tidak pernah ada tahun di dalam sejarah Islam kecuali pasti di sana ada cerita tentang pengkhianatan dan kejahatan kaum Syiah. Nah, maka berulang-ulang saya sampaikan, jangan pernah berprasangka baik kepada kaum Syiah. Jangan mau berteman, nah, dengan orang-orang Syiah. Jangan percaya dan jangan tokohkan orang-orang yang membela pemahaman Syiah. Nah, alhamdulillah di negeri kita, negeri Indonesia, pemahaman Syiah sudah dikatakan sesat. Nah, kaum muslimin secara umum memahami bahwa Syiah adalah pemahaman sesat. Akan tetapi barakallahu fikum, kita pun harus waspada dan hati-hati. Karena makar mereka, makar kaum Syiah, itu sangat licik. Nah, sebagai contoh ikhwati fillah barakallahu fikum adalah penyebaran buku-buku Syiah. Demikian juga mereka mencetak buku-buku yang menerangkan tentang biografi tokoh-tokoh mereka. Ya, dengan versi mereka, dengan gaya mereka, dengan tulisan mereka. Dijual murah. Dicetak secara lux, kemudian dijual murah. Nah, kita harus waspada barakallahu fiik. Nah, pokoknya kalau sudah mendengar Iran, susah untuk kemudian berprasangka baik. Kalau sudah mendengar Iran, astagfirullah. Nah, kita selalu berpikir buruk, jangan-jangan ini menjadi salah satu makar dan tipu daya mereka. Nah, maka sebenarnya ini tugas kita barakallahu fiikum, tugas umat Islam khususnya ahlu sunnah. Nah, untuk bangkit sadar dari lelapnya tidur. Nah, potensi yang kita punya biiznillahi subhanah dimaksimalkan. Potensi yang kita punya kemudian dibangkitkan. Sebagai contoh barakallahu fikum adalah wacana untuk menerjemahkan buku-buku sejarah, menerjemahkan buku-buku biografi para ulama yang telah ditulis oleh sejarawan sunni salafi. Sebagai contoh sekarang buku-buku karya Al-Imam Adz-Dzahabi, Siyar A'lamin Nubala atau Tarikhul Islam, sejarah, buku-buku sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, Al-Bidayah wa Nihayah, atau Imam At-Tabari dalam tarikhnya. Nah, ini kan sedang menunggu. Menunggu keseriusan kita untuk menerjemahkannya. Nah, kalau kita banding-bandingkan barakallahu fikum, kelompok-kelompok sesat dari Syiah, Khawarij, mereka begitu aktif menulis, menerjemahkan, mencetak, menyebarluaskan, menggratiskan bahkan. Karena mereka paham dengan menyebarkan buku-buku ini sebagai salah satu media yang sangat strategis. Nah, untuk mengesankan bahwa kelompok-kelompok sesat itu baik. Nah, sekarang ahlu sunnah salafiyin, kalau kita mau jujur, dalam satu tahun, ada berapa buku yang ditulis dan diterjemahkan? Ada berapa buku yang ditulis dan diterjemahkan oleh ahlu sunnah salafiyin? Oleh kita. Mestinya potensi ini kita gali, kita manfaatkan, kita maksimalkan. Nah, kita memberikan sumbangsih sekecil apapun itu, nah, untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam. Kadang-kadang sedih barakallahu fikum. Bukan kadang-kadang, bahkan seringkali kita merasakan sedih. Nah, kalau misalkan suatu saat Anda masuk ke toko buku agama. Nah, ya entah ada satu keperluan, ingin membeli mushaf Al-Quran misalkan, atau membeli Sunan Abi Dawud, Sahih Bukhari misalkan, dijual di toko-toko buku Islam itu. Nah, coba Anda keliling dari satu sudut ke sudut yang lain, gerak sudut yang seterusnya, sudut, semua lorong itu dilewati, lihat, baca buku. Nah, mayoritasnya buku yang diletakkan di situ dan dijual. Nah, mayoritasnya adalah buku-buku sesat. Nah, mengajarkan sufi, tasawuf, mantik dan filsafat. Nah, buku-buku yang ditulis oleh para pengingkar sunnah, buku-buku yang ditulis oleh kaum khawarij, kaum teroris dan para simpatisannya, buku-buku Syiah, buku-buku Mu'tazilah yang selalu membangun hukum itu dengan rasio dan logika. Nah, buku-buku yang menyerukan ideologi pluralisme dan liberalisme. Nah, buku ini 1001 alasan untuk melakukan tahlilan dan yasinan. Nah, gitu. Keutamaan membaca zikir dan salawat. Tapi riwayat yang disebutkan dhaif, lemah, dibuat-buat. Nah, itu dari ujung pukul ujung cari-cari. Astagfirullah. Astagfirullah. Cari buku yang diterbitkan Ahlussunnah misalkan. Enggak ada. Nah, buku-buku terjemah misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud. Nah, tidak menutup kemungkinan mereka juga menerjemahkan sebagai bagian dari taqiyah. Na'am barakallahu fikum. Nah, ini perlu kita sampaikan ke anak-anak kita, ke santri-santri kita, ke murid-murid kita, kepada kita semua. Na'am. Barakallahu fikum. Jangan kemudian kita apa namanya, yang penting jadi salafi lah. Ya memang betul yang penting jadi salafi, tapi pembuktian kita sebagai salafi itu dalam bidang apa, bentuknya bagaimana. Nah, kualitas ilmiah kita harus ditingkatkan. Barakallahu fiik. Kualitas ilmiah kita harus ditingkatkan. Sekian puluh tahun ngaji, belasan tahun ngaji, sekian waktu, sekian lama jadi salafi, masih juga belum bisa baca kitab gundul. Astagfirullah. Istighfar pak. Istighfar mas. Sekian lama ngaji. Nah, saya bukan ingin menjatuhkan atau menjelek-jelekkan. Saya ingin membangkitkan semangat. Itu tanggung jawab kita semua. Nah, mestinya kita menjadi salafi juga kualitas ilmiahnya ditingkatkan. Bukan cuma jadi pengikut pendengar setia aja. Pendengar setia aja kadang-kadang enggak. Barakallahu fikum. Itu tugas kita semua. Ayo kita sama-sama terjemahkan buku-buku dan karya para ulama Islam. Buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Tulisan Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, terjemahkan. Siyar A'lamin Nubala yang sekian puluh jilid itu. Naam. Kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Nah, itu sedang menunggu kita semua. Barakallahu fiik. Jangan kan ada ustaz. Nah, ya kan ada antum. Sama kalau alasannya seperti itu. Kan ada antum. Nah, maksud saya barakallahu fiik, sadar. Bangkit. Buat target. Privat bahasa Arab. Nah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah mudahkan aku belajar bahasa Arab karena aku memiliki cita-cita, ya Allah, menerjemahkan buku-buku yang ditulis oleh para ulama hamba-hambamu, ya Allah. Nah, barakallahu fikum, santri-santri kita, anak-anak kita, nah, berikan pelajaran menulis yang baik untuk mereka. Bimbing mereka untuk bisa menerjemahkan. Beri tugas mereka untuk menulis dan menerjemahkan. Nah, jangan cuma update status aja misalnya. Nah, bukan cuma menulis surat cinta. Atau kecepatan tangan membuat nulis SMS dan sekitar. Satu menit berapa karakter. Sekali. Subhanallah. Nah, itu tugas kita barakallahu fiik. Jadi jangan merasa puas lah. Nah, sudah jadi salafi ini. Barakallahu fikum. Sedih kalau kita sekali lagi barakallahu fikum melihat perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekitar kita itu ya. Sekian banyak toko-toko buku yang menjual buku-buku agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, buku-buku itu ternyata buku-buku yang mengajarkan kesesatan, membenarkan apa namanya, kebiasaan dan adat yang dilakukan oleh masyarakat kita, padahal adat dan kebiasaan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkit. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bertanya, terus apa yang harus kita lakukan Ustaz ini? Mikirnya jangan perang, mikirnya sudah kita habisi saja mereka, kita serang mereka, itu tidak akan menimbulkan maslahah. Nah, kalau Anda bertanya, terus apa yang kita lakukan sekarang? Belajar. Belajar. Belajar. Kok nanya lagi? Belajar. Belajar apa Ustaz? Belajar apa? Belajar bahasa Arab. Yang baik. Semangat. Jangan satu minggu. Dari 50 peserta jadi 10. Kan itu. Alasan kerja lah. alasan istri sakit lah, alasan anak rewel lah, alasan aduh, alasan yang sebenarnya itu bisa dimanage. Bukan karena tidak perhatian sama istri yang sakit, bukan karena tidak perhatian kepada anak yang rewel, bukan karena kita mengharamkan kerja, bukan karena kita tidak membolehkan Anda untuk berbakti kepada orang tua. Dimanage kan bisa waktunya. Itu kembali kepada tekad dan semangat kok. Nah, maka kalau Anda bertanya apa yang bisa kami lakukan, apa yang harus kami perbuat untuk menghadapi gencarnya pemahaman Syiah yang terus bertubi-tubi mengalir dengan derasnya di tengah-tengah umat Islam, belajar yang baik. Nah, targetkan dalam 1 tahun ini Anda sudah bisa membaca kitab Gundul. Nah, tanya kepada ustadz pengajarnya, ustadz saya ingin latihan menerjemahkan, kitab apa yang saya terjemahkan? Ini kitabnya, sudah selesai terjemahkan, storkan sama ustadznya, coba diteliti ustadz. Nah, jamlu, wah saya nggak bisa, belum berbuat kok udah bilang nggak bisa, kalah sebelum berperang. Nah, jangan bebankan ini semua pada ustadz dan santri, semua kita. Nah, kalau Anda punya ghirah kepada Islam, tingkatkan kualitas ilmiah Anda. Pelajari bahasa Arab, pelajari mustalah hadis, pelajari usul fikih, semangat. Nah, dengan target tentunya, barakallahu fikum. Nah, buku-buku mereka itu, buku-buku Syiah dalam pembahasan kita sekarang ini secara khusus ya, buku-buku Syiah itu dicetak dalam jumlah besar, dibagi-bagikan secara gratis. Coba sekarang betapa liciknya mereka, mereka mulai menerjemahkan biografi tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh yang mana mereka menerjemahkan biografi, nah, orang-orang yang ditokohkan oleh mereka, begitu bahasanya, bukan tokoh-tokoh Syiah, tapi orang-orang yang ditokohkan oleh mereka, padahal mereka bukan tokoh Syiah, seperti Ali bin Abi Thalib, Al-Murtadha menurut mereka, Al-Hasan bin Ali Az-Zaki, kan itu, Al-Husain bin Ali Asy-Syahid, terus Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim, seterusnya sampai Al-Mahdi, Al-Muntadhar yang nomor 12. Nah, tulis itu, mereka tulis 1 2 3 4 5 diterjemahkan secara bebas. Nah, kemudian disebarluaskan. Barakallahu fikum. Tujuannya apa yang pertama? Tujuannya hanya untuk mengenalkan nama-nama orang yang mereka agung-agungkan, yang mereka katakan sebagai Syiah padahal bukan, itu tadi. Nah, anak-anak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuannya biar umat Islam itu akrab dulu dengan nama-nama tersebut. Jadi biografinya ya lurus-lurus sajalah kalau bahasa kita. Yang penting sudah akrab dulu, sudah betul-betul akrab baru nih buku yang berikutnya, ketiga, keempat, kelima. Kalau sudah dirasa orang itu tertarik dan memfigurkan nama-nama tadi, mereka berbuat takiyah, berbohong. Nah, bahwa Islam itu yang diamalkan harus sesuai dengan sanad yang dibawa oleh ahlul bait. Kalau bukan ahlul bait, jangan diterima. Ini loh ucapannya, terus begitu. Makar dari orang-orang Syiah. Nah, makar dari orang-orang Syiah. Maka barakallahu fikum, jangan sampai terlena, jangan sampai terlalai dari makar orang-orang Syiah. Nah, dan saya ulangi kembali, kalau Anda bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk ikut berdakwah, ikut di dalam jihad yang agung ini, nah, melawan arus pemahaman Syiah yang mulai tersebar kemana-mana, jawabannya belajarlah dengan baik, belajarlah dengan serius. Kalau Anda sudah sukses belajar, mari bergabung berjihad dengan para ulama, menyampaikan fatwa-fatwa ulama, menerjemahkan buku-buku para ulama, sehingga umat Islam terbimbing ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat zuhur. Nah, dengan salah satunya membahas tentang harakah al-Houthiyun di negeri Yaman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.